Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari. Dan kita masih berada di pembahasan kitabul iman. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الرحمن ما اسمه siapa yang jawab عبد الرحمن أبو بكر ابن أبي شيبة ما اسمه Ya. Abdullah ibn Muhammad ibn Ibrahim. Perhatikan, harus dihafal. Yang belum hafal ditulis. Wa Abu Quraib. Kalau Abu Quraib, adin masmu. Siapa nama Abu Quraib? Fauzan Ahsanta Muhammad ibn al-Ala Qala haddathana Abu Muawiyah Abu Muawiyah Pajuanda Muhammad ibn Khazim Abu Muawiyah Anil A'mash Kalau Al-A'mash Ubaidullah Ahsanta Sulaiman Ibn Mihran An Abi Saleh Kalau Abu Saleh Ami Hadi Dakwan Amnaqa Bisamman Ibn Zayyad Bimana Wahid Allah yubarik fikum jami'an An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza qara ibn Adam as-sajda fasajad i'tazala syaitan yabki yaqul ya waila wa fi riwayat Abi Quraib ya waili umira ibn Adam bisujud fasajad falahu jannah wa umirtu bisujud fa'abait fadhiyan nar qala wa haddathani Zuhair bin Harb قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فعصيت فلي النار Perhatikan semuanya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda jika anak Adam jika manusia membaca Al-Qur'an Kemudian dia membaca ayat sajdah. Fasajad. Ketika dia membaca ayat sajdah, dia sujud. I'tazala syaitan yabki. Maka syaitan menjauh, menyendiri dan menangis. Dan dia berkata, Ya wailah. Atau Ya waili. Celaka aku. Umir ibn Adam bisujud fasajadah falahul jannah. Anak Adam, yaitu manusia diperintahkan untuk sujud, kemudian dia sujud, maka baginya surga. Wa umirtu bisujud, fa'abait atau fa'asait. Dan aku diperintahkan untuk sujud, kemudian aku maksiatinya, atau aku enggan untuk sujud melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Falian nar maka bagiku neraka. Hadis Abi Hurairah ini menunjukkan tentang syariah sujud tilawah. Sujud tilawah itu sujud ketika melewati ayat-ayat sajdah, ini perkara yang mustahab dan perkara yang menyebabkan syaitan menangis dan tentunya membuat sedih musuh, dan syaitan merupakan musuh kita semuanya. Bahkan Allah katakan aduwwun mubin, musuh yang nyata bagi kita. Membuat sedih musuh kita itu merupakan suatu taqarrub ilallahi azza wajal, suatu ibadah yang kita mendekatkan diri dengannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga di hadis ini bisa kita mengambil faedah yang lainnya, yaitu athar at-ta'ah dan athar al-ma'asiyah, akibat dari sebuah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, terutama kelak di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepadanya al-jannah, itu surga. Kata syaitan, manusia diperintahkan untuk sujud, kemudian dia sujud. Falahul jannah, maka baginya surga. Dan juga kita bisa mengetahui syu'mul ma'siyah, akibat yang buruk dari sebuah perbuatan maksiat. Kemaksiatan merupakan sebab kesengsaraan bagi seorang hamba di dunia, terlebih lagi di akhirat. Kemudian perkara yang sangat besar yang perlu kita perhatikan, yang disebutkan oleh ulama, jangan sekali-kali kita menganggap remeh sebuah perbuatan maksiat. Iblis al-la'natullah dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diusir dari surga dan telah ditetapkan atasnya neraka. Apa sebabnya? Sebabnya tidak mau sujud kepada Adam ketika diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian perhatikan, satu kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, satu kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyebabkan dia sengsara selama hidupnya, untuk selama-lamanya. Dalam keadaan kita berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala siang dan malam dan terus berbuat maksiat, maka jangan sekali-kali merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala yumhil, memberikan tangguh kepada kita dikarenakan perbuatan maksiat yang kita lakukan, kemudian kita lalai dan tidak sadar. Maknanya, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala ketika melihat kemaksiatan dari seorang hamba, Allah tidak langsung menghukumnya, bahkan membiarkannya, bahkan terkadang memberikan kelapangan dalam masalah dunianya. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengadabnya dengan adab yang pedih. Seperti hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an, Nabi SAW mengatakan, innallaha la yumli lidh-dhalim fa idza akhadathu tayfa'ida akhadahu lam yuflithu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yumli lidh-dhalim, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala yumli, memberi tempo, memberi tangguh kepada orang yang melakukan kedzaliman, memberi kesempatan untuk bertaubat. Faida akhadahu lam yulfithu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mengadabnya, telah tegak udzur atas orang tersebut, maka tidak mungkin dia lolos dari adab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membaca ayat wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya dhalimatun inna akhdahu alimun syadid. Begitulah adab Allah Subhanahu wa taala ketika mengadab suatu negeri yang mana penduduk negeri tersebut berbuat zalim. Sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Sekali lagi, jangan sampai kita lalai dan berbunah-bunahan dari perbuatan dosa. Kita sudah lalui. Ada seorang wanita masuk ke dalam neraka. Apa sebabnya? Dikarenakan mengurung kucing. Ada seorang masuk ke dalam neraka. Dikarenakan apa? Dikarenakan ucapan kepada temannya, wallahi la yaghfirullahu lak. Temannya yang selalu terlihat oleh bermaksiat dan dia sudah nasihati tapi tidak juga berhenti kemaksiatannya, dia berkata demi Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunimu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mewafatkan orang tersebut, Allah katakan kepadanya, man yata'alla alayya alla aghfira li fulan wa qad ghafartu lah wa habata 'amala. Siapa yang bersumpah untuk tidak aku mengampuni kepada si fulan, sungguh aku telah mengampuninya dan aku telah gugurkan amalan. Dikarenakan satu ucapan. Dan tadi dikarenakan satu perbuatan, seorang masuk ke dalam neraka. Jangan sekali-kali meremehkan perbuatan maksiat. Orang tua kita yaitu Adam beserta Hawa alaihissalatu wassalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga ke dunia ini. Kenapa? Dikarenakan satu kemaksiatan. Dilarang memakan dari sebuah pohon yang Allah tunjukkan kepada Adam dan Hawa untuk makannya, kemudian dikarenakan mengikuti bujukan syaitan keduanya memakannya. Maka diturunkan dari surga ke dunia ini. Itu syu'mul maksiyah. Syu'mul maksiyah, akibat dari perbuatan maksiat. Dan kalau kita melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri, kita akan melihat bagaimana asar perbuatan maksiat dalam kehidupan kita. Banyak musibah-musibah yang menimpa kita, yang kalau kita renungkan, itu sebabnya adalah kemaksiatan yang kita lakukan. Musibah tersebut merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita sadar dan kita berhenti dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan tadi. Ini perkara yang harus kita perhatikan. Sekali lagi, jangan menganggap remeh perbuatan dosa. Kemudian hendaknya kita banyak muhasabah diri, banyak melihat tentang keadaan diri kita yang penuh dengan dosa. Kita lihat perkara-perkara apa yang kita perbaiki. Dan ketika kita ditimpa ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kita lakukan adalah muhasabah. Ini pasti akibat perbuatan dosa yang kita lakukan. Karena Allah mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apapun musibah yang menimpa kalian itu akibat dari dosa yang kalian lakukan. Dan Allah masih banyak mengampuni dosa yang kita lakukan. Tidak langsung menghukumnya, tidak langsung memberikan balasan kepada kita dari akibat dosa tersebut. Dan juga kita bisa melihat faedah yang lainnya, bahwasanya perbuatan maksiat itu akan menyebabkan penyesalan bagi pelakunya. Syaitan, iblis, la'natullah, menyesal dengan apa yang telah dia lakukan. Tapi menyesal dalam keadaan tidak bermanfaat untuknya penyesalan. Ketika melihat anak Adam sujud, ketika membaca ayat sajdah, dia menangis. Dan dia mengakui bahwasanya apa yang dia lakukan adalah suatu kesalahan. Katanya, Umar bin Adam bisujud fasajadah falahul jannah. anak Adam diperintahkan untuk sujud dan dia sujud, maka baginya surga. Wa umirtu bisujud falsaid faliyannar, dan aku diperintahkan untuk sujud tetapi aku maksiatinya, maka bagiku neraka. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Yahya ibn Yahya At-Tamimi wa Utsman ibn Abi Syaibah kilahum an Jarir qala Yahya akhbarna Jarir al-A'mash an Abi Sufyan qala sami'tu Jabiran yaqul سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, pemisah antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah tarkus shalah. Maknanya seseorang ketika meninggalkan salat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang menyebabkan dia terjatuh kepada kekufuran. Maknanya seorang mukmin, seorang muwahhid, wajib baginya untuk menegakkan salat. Karena pembeda antara mukmin dengan kafir, muwahhid dengan musyrik, adalah tarkus salat, meninggalkan salat. Dan hadis ini termasuk dari hadis-hadis yang merupakan hujjah bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya tarikus shalah kafir. Orang yang meninggalkan salat itu telah keluar dari Islam. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Mansur ibn Abi Muzahim qala hadatsana Ibrahim ibn Sa'ad قال هو حدثني محمد بن جعفر ابن زياد قال أخبرنا ابن إبراهيم يعني ابن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمانا بالله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور وفي رواية محمد بن جعفر قال إيمان بالله ورسوله. قال وحدثني محمد وحدثنيه محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا هشام بن عروة ها وحدثنا خلف ابن هشام واللفظ له قال حدثنا حماد ابن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي مراوح الليثي عن أبي ذر قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثر وثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعا أو تصنع للأحرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف الشرف عن الناس فإنه صدقة منك على نفسك. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Maka beliau menjawab, "Amal yang paling afdal adalah imanun billah. Sesuai riwayat wa rasulih." Amal yang paling afdal adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan sudah kita ketahui bahwasanya seorang yang meninggal di atas tauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sudah bisa dipastikan dia masuk surga. Apapun yang dia lakukan. Dan masuk surga imma dukhulan awwaliyah, imma langsung masuk surga tanpa adab, wa imma ba'da tamhis, masuk surga setelah dibersihkan dari dosa-dosanya. Kemudian beliau ditanya kembali, "Tsumma madza?" Apalagi wahai Rasulullah, apa yang paling afdhal setelah beriman kepada Allah dan Rasulnya? Qala al-jihad fi sabilillah. Maka Nabi menjawab, "Apa yang paling afdhal setelahnya adalah al-jihad fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berperang li'la'i kalimatillahi azza wajal, dalam rangka mengagungkan kalimatullahi azza wajal. Kemudian Nabi tanya kembali, "Tsumma madza?" Apalagi wahai Rasulullah, apa yang paling afdal setelah iman kepada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah? Qala hajjun mabrur. Yang berikutnya adalah hajjun mabrur, haji yang mabrur, yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji yang tidak dicampuri dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaannya. Dan hajjun mabrur, Nabi katakan, laisa lahu jazaa'un ila jannah. Tidak ada balasan yang pantas untuk haji mabrur kecuali surga. Dan di hadis Abi Dzar, beliau mengatakan, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Maka Nabi menjawab, beriman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Sama dengan hadis Abi Hurairah sebelumnya. Kemudian kata Abu Dzar, dan aku bertanya kembali, ayyu riqabi afdal? Pembebasan budak yang bagaimana yang paling afdal? Kalau kita memiliki hamba sayang mana yang paling afdal kita merdekakan? Qala anfasu inda ahliha waqtadu thamana. Budak yang paling afdal, hamba sahaya yang paling afdal untuk dibebaskan adalah anfasu inda ahliha. Hamba sahaya yang paling bernilai tinggi di sisi pemiliknya. Paling bagus di sisi pemiliknya. Waqtadu thamana, dan kalau dijual itu paling mahal di antara hamba sahaya yang dia miliki. Jadi yang harganya paling mahal dan paling dicintai oleh pemiliknya, itu hamba saya yang paling afdal untuk dibebaskan, untuk dimerdekakan dari perbudakan. Kemudian aku bertanya kembali, fa in lam afal, wahai Rasulullah, seandainya aku tidak bisa melakukan amalan-amalan yang afdal tersebut, maka beliau menjawab, tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Engkau membantu orang yang sedang membuat sesuatu, kemudian dia mampu membantunya. Ini dari perkara yang baik. Autasna li akhraq, atau engkau buatkan. Kalau tadi hanya membantu orang yang sedang membuat sesuatu, dari perkara yang baik. Kalau yang kedua, engkau buatkan untuk orang yang tidak mampu membuatnya. Itu termasuk amalan soleh, memberikan kebaikan kepada orang lain walaupun dengan membantu pekerjaannya atau melakukan pekerjaan yang bisa dia lakukan. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, seandainya aku tidak mampu untuk melakukan tersebut, maka Nabi menjawab, takufu syarraka 'anil nas fa innaha shadaqatun minka li nafsik. Tahan dirimu dari melakukan kejelekan terhadap manusia. Tahan kejelekan dirimu dari manusia. Jangan berbuat buruk kepada manusia, karena tersebut merupakan sedekah darimu untuk dirimu. Sedekah darimu untuk dirimu. Ini hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bahwasanya al-amal itu tatafadhal. Amalan soleh itu tingkatannya berbeda-beda. Dan disebutkan oleh para ulama, dan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, musuh kita iblis ailanatullah dan bala tentaranya selalu menghalang kita dari kebaikan dan berusaha untuk menggelincirkan kita kepada kebinasaan. Dan tentunya target utama dari musuh kita adalah bagaimana agar kita terjerumus kepada kesyirikan atau kekufuran. Bagaimana menjerumuskan kita agar kita terjatuh kepada kesyirikan? Kalau terjatuh kepada kesyirikan atau kekufuran, sudah pasti kita akan menjadi temannya di neraka, kekal untuk selama-lamanya. Itu target utama iblis. Dan seandainya dia tidak mampu, maka dia berusaha menjatuhkan kita kepada perbuatan-perbuatan bid'ah Dan perbuatan bidah lebih dicintai oleh iblis dan syaitan daripada perbuatan maksiat yang lainnya, sekalipun dosa besar. Kenapa? Karena kalau pelaku kebidahan itu tidak sadar dengan dosa yang dia lakukan, dia merasa benar, dia merasa sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal yang dia lakukan adalah suatu kebidahan. Sehingga kebidahan lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Dan saya tidak mampu, maka berusaha menjerumus kita kepada al-kabair, dosa-dosa besar. Dan saya tidak mampu, maka berusaha menjerumuskan kita kepada dosa-dosa kecil. Dan saya tidak mampu, maka berusaha melalaikan kita dari amalan soleh, disibukkan dengan perkara dunia, kadang perkara yang mubah, sehingga luput dari kita amalan soleh. Dan saya tidak mampu, katanya, dia senantiasa untuk beramal soleh dan menjaga amalan soleh. Iblis belum putus asa. Dia berusaha agar kita disibukkan dengan amalan soleh dan terangkan dari amal soleh yang lebih baik darinya. Karena amal soleh itu berbeda-beda nilainya. Disibukkan dengan nilai yang rendah sehingga lari dari nilai yang lebih besar. Dan ini sebutkan bahwasanya hanya khawas, hanya orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa membedakan hal tersebut. Kita mengambil amalan yang terbaik bagi kita, yang paling besar pahalanya si Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan menjadi bekal kita kelak pada hari kiamat. Mengambil yang terbaik dan tidak tersibukkan dengan yang di bawahnya, sekalipun sama-sama amalan soleh, tapi amalan soleh tetap Allah. Sehingga kita dapat di sini Abu Dzar radhiyallahu anhu, dan juga di hadis yang lainnya dari Abi Hurairah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling afdal sehingga saya bisa mengamalkannya, amalan yang paling afdal tersebut. Mana di sana ada amalan-amalan yang lain yang baik, tapi mana yang paling afdal, mana yang paling besar pahalanya? Dan Nabi menjawab, al-imanu billah wal jihad fi sabilillah. Dan di antara perkara yang sangat besar pada zaman sekarang yang kita berusaha untuk menitinya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita adalah talabul ilm. Talabul ilm itu amalan yang paling afdal. Sampai sebagian ulama salafun saleh mengatakan bahwasanya tidak ada amalan lebih afdal daripada talabul ilm liman hasuna niyyatuh. Liman hasunat niyyatuh, bagi orang yang memiliki niat yang baik. Jadi seorang yang menuntut ilmu dengan disertai niat yang baik, dia telah melakukan amalan yang paling afdal, amalan yang terbaik, yang akan membawa kebaikan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk yang lainnya. Sekali lagi, kita tidak mungkin menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, melakukan ketaatan kepada Allah dengan tanpa ilmu. Harus kita beramal dilandasnya atas ilmu. Kemudian juga kita tidak mungkin membimbing keluarga kita, anak-anak istri kita, dan saudara-saudara kita dengan tanpa ilmu. Harus dengan ilmu. Dan semua perkara harus dilakukan di atas ilmu. Maka ilmu merupakan perkara yang sangat agung. Dan wajib bagi kita untuk bersabar dan menyabarkan kita dalam talabul ilmu. Tentunya ketika suatu amal nilainya besar, syaitan berusaha menghalangi kita untuk bisa meraih amalan tersebut. Karena termasuk target syaitan tadi yang kita sebutkan, menghalangi kita dari amalan yang paling afdal. Ima disibukkan dengan hal-hal yang lainnya, dengan kesyirikan, kebidahan, kemaksiatan, dosa yang besar atau kemaksiatan, atau hal-hal yang mubah dari dunia, atau disibukkan dengan amalan yang di bawahnya. Semuanya merupakan makar-makar syaitan yang kita harus waspada. Sekali lagi, harus bersabar. Suatu amal ketika nilai besar, tentunya ujiannya sangat besar. Kalau seandainya talabul ilm itu nilainya rendah, niscaya pasti akan mudah bagi orang untuk menempuhnya. Berbeda ketika nilainya itu tinggi. Hanya sebagian orang saja yang bersabar dan istiqomah di atasnya. Maka adalah dia bersabar. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kesabaran dan istiqomah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin menuntut ilmu merupakan sebab kebaikan. Dan ini nas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khair yufaqihu fid din." Orang yang Allah kehendaki pada kebaikan, Allah jadikan dia faqih, faham dengan agamanya. Jadi bersabar dan terus musabar, menguatkan diri di atas kesabaran. Disertai dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar, Allah.